بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini, kali ini kita akan membahas dua ilmu sekaligus. Wah, ini luar biasa. Emas dan sedekah. Nah, sebelumnya saya pengen lihatkan ini dulu nih. Ya, ini uang sangat apa ya? Menggetarkan saya, tapi dalam perspektif yang negatif gitu ya, yang kurang mengenakan. Kenapa? Uang ini nilainya adalah 100 triliun. 100 triliun dolar. Ya, 100 triliun dolar dari sebuah negara, dan ternyata kalau kita konversikan ke rupiah itu ternyata setara dengan sekali makan siang. Sekali makan siang. Wah, apa yang terjadi? Nah, menurut saya inilah ya, negara ini tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang. Negara ini tidak mengerti bagaimana cara mengelola uang, akhirnya ya uangnya turun nilainya. Uangnya turun nilainya. Nah, kita kan kalau ngomong untuk konteks negara kan berat. Ya udah, kita mulai dari diri kita lah. Minimal kita mengerti bagaimana cara mengelola uang. Ya. Jadi saya menyarankan 7 hal bagaimana kita menyikapi uang. Pertama, berhemat. Kedua, sedekah. Ketiga, zakat. Terus dagang. Terus investasi. Ya. Terus apalagi? Properti. Terus apalagi? Emas. Coba kita lihat ya, 7 hal ini ternyata tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan di kampus. Makanya kita nggak ngerti sama uang. Akhirnya ya, itu mos-mosan negara uangnya. Nah, mestinya kita paham tentang 7 hal ini. Ya. Kita dulu di sekolah malah diajarkan apa? Ilmu menabung kan? Ternyata menabung tidak membuat kita bergerak dari segi rezeki dan seterusnya, dan seterusnya. Karena inflasi yang besar di Indonesia, sehingga uang kita di bank itu nilainya malah merosot. Sekarang kita lihat tentang ilmu emas. Orang banyak mengatakan emas nilainya naik. Bisa ya, bisa tidak sebenarnya. Sebenarnya emas itu tetap. Kesannya naik, kenapa? Rupiah kita yang turun. Jadi kesannya dia yang naik gitu. Terus kita mengatakan lagi, oh biaya kurban, misalnya kita mau kurban kambing gitu ya, atau sapi gitu ya. Oh biayanya selalu naik dari tahun ke tahun. Bisa ya, bisa tidak. Sebenarnya tidak naik. Kalau kita bersandar atau kita berpatok pada emas, sebenarnya ya, itu nilainya sama. Sekarang atau 1400 tahun yang lalu. Jadi pernah dalam sebuah kisah gitu ya, bagaimana Nabi Muhammad menilai sebuah kambing yang sangat-sangat bagus ya. Nah itu kalau dikonversi zaman sekarang, ternyata nilai emasnya adalah sama. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi emas itu tetap sebenarnya. Dan menariknya, sebenarnya umat Yahudi, umat Kristiani, umat Muslim itu mengenal satu standar. Apa itu? Emas. Nah tahun 70-an diganti oleh Amerika. Digantilah standarnya apa? Ya, uangnya dia gitu, dolar Amerika. Jadi orang sedunia mencari dolar Amerika, itu yang Amerika mau gitu. Yang sebenarnya emas, itulah yang benar. Kalau emas ini semua terjaga, nilainya terjaga. Nah begitu akhirnya bersandar pada dolar, nah ini mulai kekacauan global terjadi. Amerika merasa dirinya aman karena semua orang mencari dolar gitu ya, ternyata enggak juga gitu. Akhirnya gonjang-ganjing juga masuk ke merekanya juga. Nah kita sekarang kita lupakanlah masalah global gitu ya, kita lihat lingkungan yang lebih kecil lagi tentang keluarga kita. Jadi saran saya, teman-teman, misalnya punya uang nih, daripada nabung gitu ya, mending beli emas aja. Dan ternyata biaya naik haji nih, biaya naik haji dari zaman nenek kita sampai zaman sekarang sebenarnya tidak pernah naik. Yang sebenarnya turun kalau kita berpatok pada emas. Tapi kalau kita pegangnya pada mata uang kita gitu ya, itu kesannya naik dari tahun ke tahun. Sebenarnya tidak naik. Kalau kita bersandarnya pada emas. bahkan juga biaya masuk ke sekolah atau kampus itu sebenarnya turun loh, turun kalau kita berpatok pada emas. Jadi emas ini luar biasa, dan ini sebenarnya telah diajarkan oleh Umar bin Khattab gitu ya, sahabat Nabi, bahwa semestinya kita memang berpatok pada emas dan dinar tentunya. Nah untuk ini saya panggilkan seorang ahlinya, kebetulan seorang teman baik saya gitu ya, namanya Pak Ahmad Ghazali. Beliau adalah seorang financial planner, perencana keuangan, dan saya juga sering konsultasi sama beliau gitu. Nah beliau kita undang akan sharing untuk teman-teman, untuk pemirsa di rumah, ilmu tentang emas ini. Kita panggil beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Gimana Pak? Emas hari ini gimana gitu? Harganya dalam jangka pendek sih biasalah, selalu naik turun ya. Tapi dalam jangka panjang kita lihat progresnya tetap akan naik. Oh, mungkin boleh di-sharing langsung ilmunya tentang emas itu seperti apa. Oke, teman-teman semua di rumah, coba perhatikan bahwa kita selama ini sudah berusaha menjaga betul aset kita, ya nggak? Kita punya harta, kita simpan baik-baik, kita kunci di rumah, kita punya tabungan, kita punya uang, ditaruh di tabungan, kita punya aset yang berharga, taruh di safe deposit box, bahkan kadang kita beli berangkas. Itu semua tujuannya satu, untuk menjaga supaya aset kita aman. Tapi ada satu perampok yang tidak pernah bisa kita jaga. Itu yang bernama inflasi. Yaitu ketika kita kerja sekarang, gajian bulan depan, harga-harga tiba-tiba naik. Ketika kita, tahun lalu kita menyimpan uang sedikit-sedikit, niatnya untuk naik haji, begitu tahun ini mau daftar, sudah naik. Nah ini inflasi adalah perampok keuangan kita yang tidak pernah bisa ditangkap. Dan kita tidak pernah bisa lihat fisiknya. Nah salah satu caranya, dan mungkin ini satu-satunya cara supaya aset kita bisa terlindungi dari bahaya inflasi adalah dengan melindunginya dengan cara menyimpan dalam bentuk sebagian dalam bentuk emas. Kita harus menyimpan aset itu dalam bentuk fisik, misalnya properti yang memang kita pakai dan kita bisniskan, dalam bentuk bisnis yang memang kita perputaran terus, dalam bentuk liquid hanya untuk transaksi harian, sisanya silakan kita gunakan dalam bentuk emas. Karena emas ini bisa dibilang tadi selalu mengikuti inflasi. Selama ini sejarah menunjukkan bahwa emas itu menunjukkan stabil terhadap harga-harga bahan pokok. Harga-harga bahan pokok, harga energi itu akan selalu secara jangka panjang grafiknya akan selalu sama dengan harga emas. Jadi bisa dibilang dengan menjaga emas, dengan kita menyimpan emas aset kita, maka kita menghedging atau menjaga aset kita dari risiko kenaikan inflasi terhadap bahan-bahan pokok, energi yang itu semua makin lama kita tahu makin mahal. Itu berapa persen kenaikan yang biasanya tiap tahun? Kalau sebelum tahun 2000, sebetulnya kita lihat bahwa harga emas naiknya hampir setara dengan inflasi, sedikit di atas inflasi. Dari 2000 sampai 2011 ini menarik, emas itu naik harganya sampai 5 kali lipat lebih. Dari tahun 2000 sampai 2011, mungkin bisa sampai 15, 20, 25% per tahun. Setiap tahun akan berbeda. 2011 memang agak sedikit berbeda, turun mungkin sekitar 15% saja. 2012 kita masih belum tahu. Tapi kita bisa lihat kalau inflasi tinggi, harga emas naik tinggi. Buktinya yang paling real tadi sudah disebut sama Mas Ipo adalah kambing untuk kurban ya. Kambing untuk kurban. Percayakan Anda bahwa pada zaman Rasulullah ketika membeli kambing itu harganya satu dinar itu bisa dapat 1-2 ekor kambing. Mungkin kambing yang bagus dapat 1, kambing yang agak kecil bisa dapat 2. Nah sekarang setiap kali kurban, coba cek berapa harga dinar. Tahun lalu harga dinar kira-kira 2.100.000 sampai 2.200.000. Harga kambing pun kira-kira segitu, yang paling bagus 2.200.000, ada yang sampai 2.500.000. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya dengan kita menyimpan emas, kita bisa selalu menjaga daya beli kita. Kalau kita niatnya pengen bisa kurban setiap tahun, kalau begitu simpan saja emas. Cuma saja dalam bentuk dinar atau emas, sehingga setiap tahun kita tidak akan pernah mengalami harga kambing naik. Contoh yang real lagi adalah mengenai biaya naik haji ya, betul tadi sampaikan Mas Ipo. Tahun 97 biaya naik haji itu $2.500. Dalam rupiah kira-kira kalau nggak salah sekitar 7.500. Kemudian dalam emas kira-kira sekitar 250-300 gram emas. Tahun 97. Tahun 2007 biaya naik haji itu dalam dolar menjadi sekitar $3.000-$3.500, artinya naik dari 2.500 jadi 3.500. Kemudian dalam rupiah dari 7,5 juta naik menjadi sekitar 25 jutaan. Dalam emas turun menjadi 150 gram saja. Jadi turun sih. Turun. Tadinya 300 gram menjadi 150 gram, setengahnya. Itu 2007, 2010, 2011 biaya naik haji $3.500, dalam rupiah 35 juta, dalam emas 95 gram. tahun 2012 bahkan biaya naik haji emas 75 gram saja. Jadi mulai sekarang kita nggak usah bilang-bilang naik haji, karena kesannya naik harganya. Kita bilangnya sekarang turun haji, karena turun kalau kita simpannya dalam bentuk emas. Itu salah satu rahasia bahwa emas itu adalah menjaga daya beli kita terhadap barang. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang, rezeki yang kita terima, tidak digerus oleh perampok bernama inflasi tadi. Wah, ini pagi ini saya dapat ilmu yang luar biasa ini. Kita kuliah S2 pun ya, belum tentu dapat ilmu kayak ginian loh, beneran ya. Bahkan kita malah menghabiskan uang gitu. Nah, kalau ini kita bisa dapat uang sebenarnya, kalau kita tahu ilmu tentang emas. Jadi, dengan emas nilai uang kita, nilai harta kita akan terjaga, lebih terjaga lah. Ya, lebih terjaga, relatif lebih terjaga. Ya, jadi kalau dua ini kita jalanin, kita usaha, kita kerja, ya ini akan terbentengi semuanya. Akan lebih bagus semuanya. Oke? Mungkin itu aja sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas tentang berjuang dari nol, ya. Berjuang, berproses dari nol. Istilahnya zero to hero, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat saya sekarang nulis buku, punya usaha, atau mungkin juga tampil di acara ini gitu ya, mungkin nggak tahu, nggak nyangka sebelumnya saya ini seperti apa, ya. Jadi aslinya orang tua saya itu tinggal di Dumai. Dumai itu kota kecil di Sumatera ya, kurang lebih 3 jam 4 jam lah dari Pekanbaru. Nah, orang tua saya tinggal di sana dan saya bersekolah di Pekanbaru. Nah, terus karena kesulitan ekonomi kemudian kita pindah ke Batam. Kita belum punya rumah tuh ya. Di Batam karena pertolongan seorang teman ya, pakai atas nama seseorang waktu itu, akhirnya orang tua saya bisalah beli sebuah rumah. Rumahnya tahu nggak tipe berapa? Rumahnya tipe 21, ya, tipe 21. Dua, kalau rumah tipe 21 itu kamarnya berapa? 2 atau 3? Ternyata kamarnya cuma 1, ya. Jadi kamarnya cuma 1. Jadi kita ayah saya, ibu saya dan 4 bersaudara gitu ya. Jadi 6 orang. Totalnya 6 orang. Kita tinggal di rumah di tipe 21. Jadi rumahnya kecil luar biasa gitu. Nah, saya ingat jadinya. Jadi ternyata rumah kita boleh kecil, tapi impian kita mesti besar. Walaupun kita dari daerah, tapi kita mesti bercita-cita untuk go nasional. Jadi dari rumah yang kecil itulah ya, saya punya impian-impian besar, gagasan-gagasan yang besar, terus kita berproses. Kemudian saya kuliah dengan susah payah, ya akhirnya kita bisa kuliah lah. Saya kerja serabutan lah. Saya kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah gitu ya, sampai jam 1 malam setiap harinya. Kita berproses, kita berjuang. Dan namanya kuliah, namanya belajar, tentu perlu biaya pendidikan. Ambil contoh, misalnya seperti beli buku lah. Jadi di kampus saya waktu itu kan kita dianjurkan untuk memiliki buku, buku teks ya. Itu harganya kalau kita rupiahkan sekitar 200 ribu sampai 400 ribu. Zaman sekarang aja angka segitu besar ya. Apalagi waktu itu tahun 90-an. Tapi bagi saya ini ilmu ya, jadi ilmu itu menurut saya sangat-sangat mahal. Jadi sebenarnya 200 ribu jadinya murah sebenarnya. Murah sebenarnya kalau dibanding ilmu yang bakal kita peroleh. Karena mahal atau murah itu kan relatif. Ya kan tergantung manfaat yang bakal kita peroleh. Jadi menurut saya 200 ribu itu murah. Walaupun saya makannya susah nih. Jadi agar saya bisa beli buku itu, jadi makannya yang saya atur. Ya saya pikir kalau saya makan 3 kali sehari, jadinya 2 kali atau 1 kali sehari, gak mati lah saya. Saya bilang kayak gitu tuh. Saya mikirnya gitu aja waktu itu. Jadi makan yang saya kurangin, ya. Jadi saya mungkin makannya dari 3 sampai 2 kali atau 1 kali. Dan menunya juga saya kurangi gitu. Yang penting saya bisa makan. Nah, selisih uangnya itu yang saya akhirnya saya belikan buku. Makanya ketika saya tamat kuliah, alhamdulillah itu buku saya itu banyak luar biasa. Nilainya jutaan rupiah kalau kita rupiahkan. Nah, kita berproses, kita berjuang semuanya dari nol. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya melihat orang sukses, jangan lihat dia keadaan sekarang, lihat sebelumnya seperti apa gitu. Jadi ibaratnya gunung gitu ya, ada orang sampai ke puncak gunung, jangan lihat ketika dia berada di puncak gunung, tapi lihat bagaimana dia proses menjelang ke sana ya. Kalau kita sudah di puncak gunung itu tenang, kita duduk-duduk santai-santai main gitar bisa, oke? Okay? Nyanyi-nyanyi bisa, tapi menjelang naik gunung tidak bisa cara seperti itu, ya. Penuh stamina, penuh strategi, penuh kehati-hatian, baru kita bisa nyampe di puncak gunung. Nah, ini yang mesti kita lihat semuanya. Ini yang disebut dari proses tadi gitu ya, zero to hero. Bagaimana dari nol akhir berjuang, akhir kita menjadi seorang pemenang. Ya, nah terkait perjuangan dari nol ini, saya pengen memperkenalkan seseorang. Ini luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau. Ya, namanya Pak Nasrullah. Nah, beliau ini seorang developer. Sekarang ya, seorang developer, ya pengusaha properti gitu ya. Satu. Kedua apa? Seorang trainer. Sering kita tampil bareng. Ya. Ketiga, nah ini lebih uniknya lagi. Beliau adalah seorang pembimbing umroh, juga pembimbing haji gitu. Tiga kualifikasi ini. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata dulunya adalah seorang TKI. Ya. Nah, jadi bagaimana beliau berjuang dari nol sehingga menjadi posisi sekarang. Jadi nggak usah berlama-lama, kita panggilkan aja Pak Nasrullah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah, baik. Ya, mungkin langsung aja di sharing baik kepada pemirsa bagaimana dulu pengalamannya berproses dari nol sehingga menjadi seperti sekarang. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cerita nol saya dimulai dari Malaysia. Ketika istri saat itu di mendapatkan beasiswa S2 dari Malaysia, kemudian akhirnya saya katakan ke istri, bismillah lah saya ikut untuk mendapatkan pengalaman internasional, saya bilang gitu ya. Harapan saya cuma dua, yang pertama dapat visa, yang kedua dapat kerjaan. Alhamdulillah dua-duanya gak dapat. Pas nyampe sana akhirnya saya jadi pengangguran total. Kalau pengangguran di negeri sendiri mungkin masih banyak teman, tapi pengangguran di negeri orang yang gak punya teman, gak punya apa. Saya akhirnya setiap hari yang saya lakukan antara istri ke kampusnya, kemudian nyampe rumah, tutup pintu, tutup jendela, terus kemudian ya melakukan pekerjaan rumah di rumah. Nyuci, ngepel, masak buat istri dan seterusnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saya di sana, saya memulung lah gitu ya. Jadi ngambilin barang-barang orang Malaysia gitu. Nggak punya kasur, lihat ada nggak kasur yang dibuang, saya ambil. Nah, prestasi saya waktu itu masih po mulung kulkas gitu. Jadi waktu itu istri saya lagi ngidam, pengen banget terus menerus setiap hari mintanya sayur. Saya bilang dalam hati saya, enak banget kalau seandainya punya kulkas gitu. Akhirnya kita nggak sanggup beli, cuma bisa doa. Nah, berkahnya pengangguran itu masih po dekat sama Allah. Pas saya sholat, saya doa, ya Allah. Doanya sih benar, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hatinya kulkas, ya Allah, kulkas, kulkas. Pas keluar dari masjid, tahu-tahu ada kulkas dibuang gitu. Saya buka pintunya, ternyata masih dingin, berarti baru dibuang. Saya lihat kanan kiri ada orang Bangladesh ya, karena rebutan sama mereka. Akhirnya saya bawa itu kulkas dan alhamdulillah nyala. Nah, itu pengalaman saya waktu di Malaysia. Titik baliknya di sana saya melihat pertumbuhan Malaysia yang luar biasa. Johor Bahru dekat sama Singapura, perkembangan propertinya luar biasa. Nah, saat itu walaupun saat itu saya pengangguran, saya dalam hati menanam visi gitu. Suatu saat saya akan jadi pebisnis properti gitu. Padahal saya masih pengangguran gitu. Nah, pulang ke Indonesia saya mulai usaha di usaha keramik gitu. Usaha keramik, kemudian naik kontraktor gitu ya. Sampai satu ketika waktu itu ada satu tanah saya lihat gitu. Kok dia tanah bagus sekali kalau seandainya jadi perumahan gitu. Akhirnya ada orang yang datang ke saya, Pak Lurah. Panas mau beli tanah enggak? Ya, coba saya lihat, Pak, yang mana? Ternyata tanah yang juga saya taksir. Datang saya ke rumah Pak Hajinya, kemudian ketika ketemu, Pak Haji memang tanahnya mau dijual. Ya emang kalau harganya cocok. Tapi saya enggak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu, Pak Haji? Iya, satu lemari sertifikat semua. Gua kagak tahu yang lu maksud yang mana. Lu datang dong ke depan. Baik, Pak Haji, saya datang lagi ke depan. Tahu-tahu dia udah siapin 18 sertifikat nilai 2M. Bawa dah tuh sertifikat. Bawa, Pak Haji. Bayarnya gimana? Emang lu punya duit? Enggak punya, Pak Haji. Emang gua tahu roman muka lu katanya. Akhirnya saat itu, terus gimana, Pak Haji? Lu udah, lu bawa aja dah. Lu tulis di atas kertas sertifikat mana yang lu bawa, gua pengen tahu lu bisa ngapain terhadap tanah gue. Saat itu saya gemeteran, saya datang ke seorang temennya, saya dapat titipan 18 sertifikat. Kalau bisa jadi proyek, alhamdulillah. Kalau nggak jadi proyek, ya saya kembali lagi gitu. Terus alhamdulillah itu bisa jadi perumahan. Sekarang saya tinggal di perumahan yang saya bangun itu. Dan alhamdulillah sekarang ini ya di Depok. Sekarang kita sudah membebaskan kurang lebih 17 hektar gitu. Dengan bekerja sama dengan pemilik tanah, dengan mitra-mitra kita gitu. Dan alhamdulillah. Jadi teman-teman lihat ya, jadi ada prosesnya yang mesti kita bayar, yang mesti kita berani perjuangkan. Kalau tidak, kita tidak akan memperoleh apapun gitu. Ini pengalaman saya, ini juga dari pengalaman dari Pak Nasrullah. Mungkin itu saja sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini, kali ini kita akan membahas tentang rezeki yang sangat-sangat besar. Wah, penasaran nih apa? Rezeki yang besar itu adalah jodoh. Jadi jodoh itu rezeki kan? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menjemputnya dan mempercepatnya. Wah, jadi bukan sekedar menjemputnya tapi mempercepatnya ya. Jadi kalau menurut saya ya, orang Indonesia ini kalau menjelang menikah itu ya, sukanya bertele-tele, beneran. Jadi kadang prianya udah ada, wanitanya udah ada, orang tua udah setuju gitu. Tapi gak nikah-nikah juga, kenapa? Belum punya uang katanya, belum punya modal katanya. Saya bilang sama dia, ini mau dagang atau nikah? Saya bilang, yang perlu modal itu dagang, saya bilang ya. Kalau nikah sebenarnya tidak harus sampai seperti itulah. Jadi kalau menurut saya, ya kita punya, sudah ada pekerjaan, sudah bisa dagang misalnya ya. Sudah ada lah income gitu ya, sudah ada pendapatan. Ya udah nikah aja gak masalah kalau menurut saya. Ya, jangan sampai kita menunda nikah hanya gara-gara tidak punya biaya pernikahannya. Jadi menurut saya persis seperti kita mau sholat, kita tunda. Kenapa? Belum ketemu sejadah yang bagus gitu. Nah ini kan sayang banget menurut saya. Jadi kalau kita andai kata terpaksa menunda sholat pun bukan karena alasan yang remeh-temeh seperti itu gitu. Mungkin kita dalam perjalanan atau apa. Nah ini mungkin kita mungkin menunda gitu. Nah nikah juga seperti itu. Jangan sampai kita nunda pernikahan hanya gara-gara itu. Ya belum ada uang untuk bikin undangan yang bagus, bikin apa lagi? Ya untuk pesta lah, inilah, itulah, macam-macam semuanya. Yang dianjurkan oleh agama itu adalah memberitahu pada yang lain, bukan pesta. Beda loh. Nah kita ini fokus di pestanya. Jadi segerain aja saran saya. Satu, ya satu. Kedua apa? Menikah tidak harus melalui fase pacaran. Nggak harus. Saling kenal pun tidak harus dengan pacaran. Makanya disebut ada istilahnya tak kenal maka tak, bukan tak sayang ya, jadi tak kenal maka tak aruf ya. Nah saling kenalnya di sana aja, saling kenalnya di sana aja cukup itu. Saya kenal dengan seorang teman gitu ya, dia ada seorang karyawati melamar kerja di sana, diterima sama dia ya. Nah dia lihat, dia perhatikan, ternyata si karyawati ini tiap kali sholat itu nangis, tiap kali sholat nangis gitu. Dipanggil sama dia, kenapa kamu nangis, ada masalah ya? Orang Indonesia biasanya cara pikirnya gitu, kalau nangis ada masalah gitu kan. Ditanya, ternyata bukan itu jawabannya, bukan karena masalah. Ternyata apa? Dia ini tiap kali sholat memang nangis gitu. Itulah cara dia berdialog sama Allah gitu. Wah, ini yang dengarnya luar biasa kan, gemeter yang luar biasa kan. Dia bilang apa? Ya udah, kalau gitu kamu berhenti kerja di sini. Dia bilang kayak gitu, kamu berhenti kerja di sini. Terus ngapain? Kamu nikah sama saya. Dia bilang kayak gitu. Wah, ini luar biasa menurut saya. Terus setelah itu apa? Sorenya langsung si pria ini ya, yang atasan dia ini langsung ke rumah si wanita ini langsung melamar ya. Memang prosesnya tidak secepat itu, memang makan waktu berapa minggu setelah itu, tapi ya hanya berapa minggu aja akhirnya mereka menikah. Jadi ini pesan bagi para wanita ya, salah satu ciri pria yang serius ya, apa, kalau memang dia serius, dia berani menetapkan kapan melamar ya, kapan menikah, itu tanda dia serius. Kalau dia tidak bisa sebutkan tanggalnya, berarti dia tidak serius. Begitu juga misalnya kita yang direktur, punya project manager ya di lapangan gitu, tanya, kapan proyek ini bakal beres? Kalau dia bilang, oh mudah-mudahan Pak, akhir bulan ini, ah berarti dia serius. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia tidak serius. pria juga seperti itu. Kalau dia tidak bisa menetapkan, tidak berani menetapkan kapan dia melamar, kapan dia menikah ya dengan calon pasangannya, berarti dia tidak serius. Saran saya kirim cloud aja udah ya, cloud aja udah. Main sama ubur-ubur gitu ya. Ini beneran, jadi pacaran itu ya berabad-abad sekalipun gak jaminan. Saya gak usah kasih contoh lah, teman-teman dia silahkan ya, lihat sendiri gitu ya. Saudaranya, temannya, betapa banyak tuh ya mereka pacarannya lama akhirnya gak nikah. Berapa banyak juga tuh ya, yang kenalnya cuma sebulan, dua bulan akhirnya nikah. Banyak kan? Nah, jadi pacaran itu sama sekali tidak jaminan. Dan memang tidak diajarkan oleh agama. Dan menariknya lagi, ternyata menikah itu rezeki. Jadi kalau orang belum nikah, berarti agamanya masih setengah. Ya, satu. Kalau belum nikah, kenapa? Saldonya juga masih setengah itu. Belum nikah, enaknya juga masih setengah ya. Nah, jadi makanya segerain aja. Jadi nikah itu rezeki, gak percaya? Ya lihatlah, saudara kita, abang kita ya, paman kita, tante kita gitu. Mereka yang setelah menikah, biasanya rezekinya membaik. Rezekinya membaik, coba aja lihat. Gaji mungkin sama, tapi gak tahu tuh. Dia bisa beli rumah, dia bisa nyicil kendaraan, bisa tuh. Jadi rezekinya membaik. Minimal, minimal gemukan dia. Minimal kayak gitu tuh ya. Jadi nikah itu rezeki. Nah, terkait itu saya pengen memperkenalkan seseorang yang sangat ahli di bidang ini ya. Saya juga sering konsultasi dengan beliau. Namanya Pak Indra. Beliau memang mendalami bidang jodoh dan pernikahan ini. Dan beliau adalah seorang konselor gitu ya untuk bidang ini ya. Tidak perlu berlama-lama, kita panggil beliau. Pak Indra. Ya. Apa kabar Mas? Ya, silakan Pak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Mas Ibu. Rumah tangga juga oke ya, makin baik ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, boleh tahu Pak, kira-kira udah menikah berapa lama gitu Pak Indra? Insya Allah tahun ini tahun ke-12. Kalau klien yang orang yang konsultasi sama Bapak udah sangat banyak lah ya? Iya, lumayan lah. Jadi karena waktu yang terbatas mungkin bisa langsung sharing Pak pada pemirsa di rumah tentang ya tips-tips menjelang pernikahan lah untuk ya. Pemirsa. Ini buat para jombloan-jomblowati ini nomor satu, jangan disiapin masalah weddingnya yang ribet-ribet. Gak ada manfaatnya. Jadi yang paling penting adalah cari tahu siapa sih calon pasangan kita. Ya ta'aruf tadi saya setuju banget tuh. Kalau kita mau berbisnis, kita cari tahu calon partner bisnis kita seperti apa, value yang dia punya, prinsip-prinsip yang dia pegang. Nomor satu paling penting adalah cari tahu akhlaknya. Jangan sampai setelah menikah baru kaget, ya ternyata bukan seperti yang kita perkirakan. Ternyata nasihat orang zaman dulu nih, yang namanya bibit bebet bobot, ternyata luar biasa bagus loh Mas Ivo. Cuman sekarang kita masuk, kita bawa ke masa kini, jadi bukan dari darah birunya atau apa, tapi cari tahu akhlaknya, karakternya, prinsip-prinsip yang dia pegang, kurang lebih seperti itu. Nah, kita cari tahu, kita bisa nggak nih, sesuai nggak dengan prinsip yang kita punya, value yang kita punya, ya. Jangan sampai setelah kita jalan, ini ada satu contoh nih Mas Ivo, ada setelah 15 tahun menikah, ternyata pasangannya baru tahu, si pasangan ini ternyata nggak percaya Tuhan. Udah 15 tahun baru sadar gitu loh. Itu kan nyesek banget. Jadi apa yang harus dilakukan gitu. Nah makanya mumpung nih belum nikah, cari tahu siapa calon pasangan ini. Jangan memaksakan diri. Maksudnya apa? Kalau sejak awal sebelum menikah udah kelihatan gejala-gejala, kayaknya karakternya gak bagus, akhlaknya gak bagus, jangan dipaksain. Masih banyak calon yang lain. Terus kalau prinsip terima saya apa adanya gimana tuh Pak? Wah, itu salah satu yang paling mematikan dalam kehidupan pernikahan. Oh, mematikan malah ya? Mematikan. Jadi apa sih implisit dari terima saya padanya adalah kalau skor saya minus, kamu harus terima saya minus. Kalau saya suka ngomong kasar, ya terima seumur hidup saya ngomong kasar gitu. Kan apa adanya saya? Kalau saya malas, terima seumur hidup saya malas. Kalau saya ngomongnya judes, terima seumur hidup saya judes. Jadi itu terdengar indah, tapi itu mematikan dalam kehidupan pernikahan. Jadi jangan pernah pakai prinsip terima saya padanya. Nah, satu lagi nih, bocoran nih untuk cari calon pasangan. Carilah calon pasangan yang mau tumbuh, yang mau berubah. Kenapa? Karena setiap orang kan tumbuh berubah. Pada saat dia sudah bilang terima saya padanya, berarti dia menolak untuk berubah. Itu berat nanti perjuangan ke depan. Nah, jadi kalau saya yang pelajari barusan ya, ternyata seindah-indahnya pacaran menjelang nikah, lebih indah lagi itu pacaran setelah nikah. Yang disarankan oleh Pak Indra tadi. Terus dibilang apalagi menjelang nikah itu fokus pada pernikahannya, bukan pesta pernikahannya, ya kan? Bukan weddingnya. Bukan pada weddingnya. Kita biasanya invest waktu, invest uang pada itu, meeting ya, pertemuan keluarga tuh. Pakai berantem lagi ya? Pakai berantem berbulan-bulan ya, karena itu tentukan warna ini, warna itu, gitu ya, adat ini, adat itu kan. Bukan tentang pernikahannya, jadi tidak dipersiapkan pada orang yang akan menjalani pernikahan tersebut. Nah, kita kan sekarang udah tahu ilmunya, ya udah tinggal praktekin aja. Kalau misal nih ya keluarga kurang setuju atau apa, nah kita dialog. Yang penting kita udah tahu ilmunya. Jadi kasih tahu pelan-pelan ke mamanya, ke papanya, ya, ke calon mertuanya. Ini nih yang bagusnya seperti ini nih. Oke, jadi mungkin itu aja sharing kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah saya barusan balik dari Jeddah. Ini adalah umroh saya yang ketiga. Ya umrohnya di Mekah gitu ya, tapi kita terbangnya dari Jeddah gitu. Dan alhamdulillah juga ini adalah umroh saya yang kesekian yang ditraktir oleh orang lain ya. Ya traktir itu rezeki juga sebenarnya. Jadi sebenarnya saya ada seminar di Jeddah, seminar itu juga jadi rezeki. Dan ini adalah menjadi negara yang ketujuh untuk seminar. Dan kita bikin sekalian dengan umroh gitu. Nah, orang jarang tahu. Beneran, orang jarang tahu. Umroh itu ternyata rezeki. Umroh itu rezeki. Loh, kok bisa? Ya bisa ternyata. Saya lihat pengalaman saya ketika saya umroh pertama waktu itu ya. Jadi waktu itu uangnya saya pas-pasan gitu. Pas-pasan. Cuma saya rada maksa lah. Saya ya umroh dan saya mengumrohkan ibu saya. Jadi saya berangkat dengan ibu saya waktu itu. Ketika pulang uang kita tuh dari segi rupiah ya sangat pas-pasan karena umroh waktu itu saya umroh Ramadan ya. Itu biayanya ya lumayan lah bagi saya pada masa itu gitu. Nah jadi saya berangkat, ibu saya berangkat. Uangnya lumayan, pas pulang ya udah duitnya udah habis lah kurang lebih gitu. Nah ternyata berapa bulan setelah itu saya memperoleh rezeki terbesar yang pernah saya peroleh dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Jadi gini, saya pengen garis bawahi. Bukan kita umroh untuk rezeki, bukan ya, bukan kita umroh untuk rezeki, bukan. Tapi kalau kita berumroh, dampaknya ya, efeknya, fadilahnya rezeki, gitu loh. Nah, itu umroh saya yang pertama. Pas umroh saya kedua, saya ingat banget waktu itu tahun 2010, saya berangkat sama istri saya. Itu kita pulang saja ya, pulang gitu ya. Dua hari atau tiga hari setelah itu ya, itu uang masuk gitu, tangtong nonstop selama sekian bulan waktu itu. Nah ini yang saya alami, ini yang saya alami. Nah kenapa bisa rezeki? Ya jadi saya pengen meyakinkan teman-teman yang mungkin ragu-ragu atau tidak pernah berniat untuk umroh. Jadi gini loh, kalau kita mengorbankan uang kita, katakanlah dalam sedekah gitu ya, kita mengorbankan uang kita, Allah akan lapangkan uang kita. Ya, kalau dalam duha ya kita korbankan ya, kita luangkan waktu kita, maka Allah akan lapangkan waktu kita. Nah kalau umroh ini luar biasa dua-duanya. Jadi kita korbankan uang kita dan kita luangkan waktu kita. Jadi pengorbanan kita dua, uang dan waktu. Sekali lagi, uang dan waktu. Uangnya berapa? Wah ini luar biasa. Kalau sedekah mainnya mungkin ratusan ribu atau jutaan aja. Kalau umroh uangnya berapa? Ya minimal belasan juta. Ya, tapi orang rata-rata biasa sekitar 20-an sampai 30-an lah. Jadi biaya yang sekitar 20 juta, belum lagi dipegang uang gitu ya, dijaga-jaga, sekitar mungkin 5 juta atau berapa. Jadi lumayan uangnya yang dia korbankan. Ya kita katakanlah rata-rata sekitar 20 juta gitu. 20 juta uang yang dikorbankan sama dia, satu. Terus waktu juga, ini luar biasa. Kita yang karyawan meluangkan waktu 15 hari itu bukan hal yang mudah gitu. Pengusaha juga sama, karena begitu dia berangkat dia harus mengorbankan bisnisnya ya. Kalau dia pegang itu bisa menghasilkan sekian, tapi kalau dia tinggalkan dia bisa kehilangan sekian. Nah itu dia korbankan semua, 15 hari bahkan sampai 20 hari juga. Jadi uang yang dikorbankan sekitar 20 juta, waktu yang dikorbankan juga gitu ya, pulang pergi itu bisa jadi 20 hari juga. Nah karena pengorbanan yang luar biasa ini, makanya efeknya apa? Itu malah akan melapangkan uang kita, akan melapangkan rezeki kita. Nggak percaya juga? Tadi saya udah kasih contoh, tapi kalau masih kurang yakin ya, teman-teman silahkan cek sendiri. Abangnya, saudaranya, orang tuanya, pamannya, tantenya, kakeknya ya, yang pulang umroh, coba lihat. Mereka yang pulang umroh gitu ya, itu malah rezekinya membaik. Aneh kan? Kita kan buang duit nih ke sana. Tapi efeknya itu ternyata, memudahkan duit kita, memudahkan rezeki kita. Rezeki memang bukan semata-mata uang gitu, tapi salah satunya itu. belum lagi keberkahan, belum lagi kesehatan, belum lagi pelipat gandaan pahala dan seterusnya dan seterusnya. Nah makanya saya sangat menyarankan bagi teman-teman untuk berumroh. Satu, kedua apa? Umroh dan mengumrohkan. Jadi yang saya sarankan bagi teman-teman, bagi pemirsa di rumah, jadi kita umroh dan mengumrohkan. Wah masih kok belum bisa wong untuk umroh aja dunia nggak ada, untuk DP juga belum ada. Niat dulu. Oke, yang penting niat dulu. Kalau niat jadi amal, kalau niat jadi doa, kalau niat mendekatkan kita pada kenyataan. Kalau nggak ada niat, habis semuanya. Oke, zaman saya nggak punya uang pun saya berniat untuk mengumrohkan orang lain. Makan susah nih saya waktu itu, tapi saya berniat untuk mengumrohkan orang lain. Nah ini kan jadi niat, ya, jadi doa, jadi amal, dan mendekatkan kita pada kenyataan. Dan alhamdulillah sekarang beberapa tahun terakhir, hampir tiap bulan kita mengumrohkan orang lain. Bukan saya mengumrohkan, Allah mengumrohkan. Saya coba membantu kan, kita menjadi wasilahnya, kita menjadi perantaranya. Nah, kalau kita lakukan dua-duanya ini, umroh dan mengumrohkan, wah ini efeknya luar biasa menurut saya. Kalau belum bisa kita lakukan untuk orang luar, orang banyak, ya minimal untuk keluarga kita lah. Untuk pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, minimal dari sana. Nah, ternyata umroh itu seperti yang dibilang tadi, itu memudahkan rezeki kita. Dan justru akan melapangkan waktu kita. Jadi nanti dalam setahun itu, mudah-mudahan teman-teman itu akan cukup waktunya. Nggak kejar-kejaran lagi gitu loh. Jangan kita hidup tuh kejar-kejaran terus gitu kan, kehabisan waktu. Nah, kita berusaha punya dua-duanya. Uang punya, waktu punya. Oke? Okay? Dan ada yang mengatakan, wah Mas Ipo, ngapain umroh berulang? Mending uangnya umrohkan orang lain atau kita kasih orang sedekahin gitu. Jadi gini, mengumrohkan orang lain, ya itu bagus. Sangat-sangat bagus. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita dapatkan. Misal gini, saya berumroh, saya dapat pahala umroh. Atau saya tidak berumroh, saya berangkatkan orang lain. Saya dapat pahala umroh juga. Cuma ada satu hal yang saya tidak bisa dapatkan. Apa itu? Kita tidak dapat casnya. Bagi teman-teman yang pernah ke Tanah Suci itu tahu, ketika kita masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu ada sensasi yang luar biasa yang tidak bisa disebutkan, tidak bisa dijelaskan semuanya. Nah, tapi pas kita di sana baru terasa. Coba tanya sama teman-teman kita, saudara kita yang pulang dari sana. Ketika mereka berada di Raudah, ketika mereka berada di makam Nabi, ketika mereka berada di makamnya sahabat gitu ya, atau ketika berada di depan Ka'bah, ketika berada di Masjidil Haram, itu ada sensasi yang luar biasa nggak bisa terjelaskan. Dan nggak tahu kenapa kita berada di sana pasti nangis aja udah. Ya, ketika kita di makam Ibrahim, ketika kita di Hijr Ismail gitu ya, ketika kita di pintu Ka'bah. Nah ini kita perlu mecas diri kita gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi itu kan satu tuh yang efeknya ke kita. Kedua kita lihat Nabi seperti apa. Ternyata Nabi pun umrohnya berulang. Jadi tidak ada masalah yang sebenarnya. Jadi kita umroh dan mengumrohkan orang lain. Sedekah ya tetap juga gitu. Bukan berarti salah satu. Jadi semuanya silakan aja dilakukan. Makanya tuh doa kita, ya impian kita, harapan kita itu percepatan yang luar biasa. Ya, makanya begitu kita pulang ke tanah air, apa yang kita inginkan tuh biasanya terjadi percepatan biasanya. Karena itu saya merasakan ketika saya umroh pertama, ya satu bulan atau dua bulan setelah itu saya mendapatkan rezeki terbesar seumur hidup saya. Ya, ketika saya umroh kedua itu, yang seingat saya, berapa hari setelah saya pulang itu, saya mendapatkan juga, ya uang lah, jelas uang beneran. Itu masuk beneran ke rekening saya. Tang, seperti itu. Nah, yang umroh yang ini saya belum tahu dapatnya apa. Tapi yang jelas, sepanjang saya perjalanan itu, saya mendapatkan ilham, itu juga rezeki. Saya nulis sampai dua bab. Jadi, saya sebagai penulis itu rezeki yang luar biasa, besarnya, yang sebenarnya gitu. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, umroh menghapus kefakiran. Jadi, kalau dilihat sekilas, umroh menghabiskan uang, ternyata tidak, melapangkan uang kita yang nyatanya seperti itu, ya kan? Nah, jadi saran saya bagi teman-teman mesti berniat ya, bertekad untuk umroh beneran. Caranya gimana? Bukan sekedar niat saja, dikonkretkan, take action, ya, ambil brosurnya, ya, pergi ke travel, ambil brosurnya, cari tahu seperti apa. Walaupun nggak punya uang, udah bikin aja tabungan, 500.000 kah, 1 juta kah, 2 juta kah, bikin tabungan khusus untuk umroh, niat kita kayak gitu. Terus melunasinya, mencukupinya gimana Mas Ipo? Itu urusan Allah, yang penting kita udah niat. Ya. Kalau menurut Allah kita pantas lah sampai ke sana. Kalau enggak. Bagi teman-teman yang enggak punya uang, enggak usah khawatir. Ya, banyak orang kaya tidak sampai ke Tanah Suci. Banyak juga orang miskin sampai ke Tanah Suci. Jadi umroh bukan soal uang sebenarnya, soal keyakinan dan bagaimana kita take action dengan keyakinan tersebut. Oke? Okay? Mungkin itu saja untuk pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas ilmu tentang penghambat-penghambat rezeki. Jadi kita sudah berapa bulan ya membahas tentang percepatan-percepatan, peningkatan-peningkatan, pelipat gandaan gitu ya tentang rezeki. Nah ini yang sebaliknya, penghambatnya. Jadi kita berlari ke sini, kalau ketarik lagi ke sini nih, ke arah yang sebaliknya, sudah hasilnya nol lagi. Kita ada isi banyak ya dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam amal. Tapi kalau bocor lagi, habis dia. Nah ini yang disebut dengan penghambat-penghambat rezeki. Apa saja? Ada banyak, ya, ada banyak. Cuma kali ini saya akan membahas 3 saja. Seperti yang saya sampaikan di buku saya, hanya 2 menit ini. Jadi 3 diantaranya, pertama apa? Dengki, dendam, dongkol. Jadi 3D. 3D. Saya ulang ya, dengki, dendam, dongkol. Coba ikuti. Oke. Apa perasaan yang muncul? Gak enak kan? Jadi jangankan kita memendam perasaan tersebut ya, menyebutnya aja itu perasaan gak enak. Ini hati kayak gemuruh gitu. Jadi menyebut yang gak enak, menulis yang gak enak ya, perkataan tersebut, dengki, dendam, dongkol. Nah, jadi dengki ini beneran bisa menghalangi rezeki kita. Jadi amal bisa hangus, rezeki juga bisa ketunda, potensi bisa ketutup. Dan lebih parahnya lagi, ternyata dengki itu bisa memunculkan penyakit fisik. Bukan hanya penyakit hati, juga penyakit fisik. Jadi parahnya luar biasa, kemana-mana habis kita. Jadi yang sebenarnya bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena dengki kita terhadap rezeki orang lain, itulah yang menghalangi rezeki kita. Saya kenal dengan seorang teman ya, dia konsultasi ke saya. Mas, saya ada beberapa proyek, nilainya sekian miliar. Saya udah tanda tangan dan pihak sana juga udah tanda tangan. Udah mau jadi nih, tapi udah sekian bulan nih. Dia bilang ya, udah sekian bulan nih, itu proyek gak cair-cair, gak gol-gol, gak jalan-jalan sampai sekarang. Kendaranya kira-kira di mana ya? Dia bilang gitu. Nah saya bilang sama dia, mungkin mas punya sangkutan sama orang. Saya bilang kayak gitu, sangkutan sama orang. Dia jawab sama dia, saya gak ada sangkutan, saya gak ada utang sama orang. Dan hak orang langsung saya bayar, dia bilang. Gaji karyawan, gaji siapa gitu, haknya vendor, langsung saya bayar, saya gak ada sangkutan sama orang. Dia bilang kayak gitu. Terus saya nyeletuk lagi, bukan sangkutan uang aja, mungkin sangkutan hati sama orang. Dia tanya, sangkutan hati apa maksudnya mas? Saya bilang kayak gini, mungkin mas memiliki dendam atau dengki sama orang lain. Saya bilang kayak gitu. Wah ini kata-katanya kan menyinggung sekali gitu ya. Jadi seolah-olah saya kayak nuduh dia gitu. Tapi alhamdulillah dia positif. Dia terdiam pas dia dengar saya ngomong kayak gitu. Dan dia diam hari itu, besok dia ketemu saya lagi. Dia bilang, benar mas, saya memiliki dendam sama tim saya. Dia bilang kayak gitu. Jadi ada tim saya ini, dia berkhianat, akhirnya dia jalan sendiri. Ini membuat saya tuh bisa saya susah luar biasa selama bertahun-tahun. Dia bilang seperti itu sama saya. Jadi saya tidak balas dendam sama dia, tapi terus terang hati saya mendendam sama dia. Dia bilang kayak gitu. Nah saya bilang, kalau mas pengen rezekinya membaik, ya udahlah, saya bilang, pelongkan aja hatinya. Saya bilang, hilangkan dengkinya, hilangkan dendamnya, hilangkan dongkolnya. 3D ini, saya bilang. Wah berat, kata dia kan. Sampailah akhirnya ikut seminar saya, dan setelah seminar akhirnya dia memutuskan untuk melupakan kejadian tersebut. Berapa bulan kemudian, dia telepon saya lagi, kemudian kita transaksi bisnis, ya, dia ke saya gitu ya, nilainya ratusan juta. Dia ke saya, ya, dia yang transfer ke saya. Saya bilang sama dia, mas uang dari mana? Katanya kemarin susah, proyeknya nggak jalan. Dia jawab, mas Ipo, ternyata proyek saya yang sekian miliar yang ketunda itu, gol semuanya. Sejak saya memutuskan melupakan ya, soal dengki dan dendam tersebut, dia bilang gitu. Ini luar biasa menurut saya. Saya juga gak menebak gitu efeknya sampai seperti ini. Tapi ternyata itu beneran terjadi. Jadi saran saya, kalau kita punya partner terus dia gak benar, saran saya putuskan hubungan, tapi jangan dendam, jangan dengki. Kita punya karyawan ya, kerjanya gak benar, ya udah pecat aja. Dikasih tahu gak mempan, udah pecat aja. Tapi jangan dengki, jangan dendam. Kalau kita dengki, dendam, ini menghalangi rezeki kita. Nah, untuk ini sharing pagi ini ya, saya ditemani oleh seorang teman saya. Dia seorang developer, dia juga seorang trainer, dan dia juga seorang pembimbing umroh. Mungkin teman-teman sudah tahu, namanya Pak Nasrullah. Kita panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita membahas tentang ini Pak, tentang dengki, dendam, dongkol. Mungkin Pak Nas bisa sharing untuk pemirsa kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang masalah dengki ini, Rasulullah aja sudah menyebutkan bahwa orang yang dengki itu hapus semua amalnya. Kenapa sampai sedemikian hebatnya? Karena dia menghimpun semua potensi-potensi yang tidak positif. Dia berarti negatif thinking terhadap orang lain. Yang kedua, dia negatif feeling. Ada perasaan yang dia memendam negatif. Yang ketiga, dia negatif motivation. Sementara ketika seorang itu positive thinking, kita sama-sama tahu positive thinking ini menarik sesuatu. Syukur menarik sesuatu. Kemudian motivasi yang positif, keikhlasan, itu menarik sesuatu. Ketika dia negative thinking, negative feeling, negative motivation, sebenarnya yang dilakukan sedang membuang sesuatu. Nah, membuang sesuatu itu kan energi. Makanya tadi Pak Ipo menyebutkan, kita menyebut nama itu saja sudah dalam hati ada perasaan gak enak. Karena sebenarnya secara energi dia sedang menolak hal itu. Dan itu letihnya luar biasa. Orang-orang yang memendam dengki, dendam, dan dongkol itu luar biasa. Hidupnya gak tenang, hidupnya penuh dengan kegelisahan. So, apa manfaatnya gitu? Gak ada manfaatnya. Cuma memang semua rasanya juga banyak yang tahu tentang memang sih saya paham ini gak bagus buat saya, tapi gimana lagi, saya dendam sama dia gitu. Mungkin di sini diperlukan adanya sharing dengan teman yang lain, melihat keadaan orang-orang yang bersyukur itu kemudian ditambah rezekinya oleh Allah. Karena sebenarnya ketika kita dengki sama rezekinya orang lain, dengki dengan orang lain, melihat orang lain punya rezeki, hati kita panas gitu. Sebenarnya yang sedang kita lakukan itu sedang tidak bersyukur kepada yang memberikan rezeki kepada orang lain itu. Ya Allah udah kasih rezeki ke dia. Maka yang harus kita lakukan, kalau bisa baca Al-Fatihah buat dia. Orang lewat naik mobil gitu, Al-Fatihah, mudah-mudahan dia mendapatkan rezeki yang baik dari Allah. Artinya kita ridho terhadap rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Dengan begitu Allah akan berikan rezeki itu pada kita tanpa batas. Nah sekarang ini yang menghalangi rezeki, tadi Mas Ipo sudah sering menyebutkan tentang penghalang rezeki. Karena memang yang memberi rezeki juga memberikannya kepada orang yang qualified gitu. Nah, terhadap rezeki orang lain aja dia membenci, apalagi ketika dia diberikan rezeki oleh Allah. Bisa jadi malah dia membenci rezekinya dia sendiri. Nah orang yang mendengki orang lain, akhirnya yang terjadi dia mendengki dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang tidak melihat potensi di dalam dirinya, karena sebenarnya dia sedang tertutup dengan kedengkiannya terhadap orang lain. Nah, padahal dia mampu, dia hebat, dia bisa melakukan sesuatu, tapi alamnya itu tertutup dengan kedengkian, sehingga semua potensinya dia tertutup. Ketika potensi tertutup, rezeki tertutup. Ya. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua ya. Jadi begitu kita dengki ya, jadi pikirannya ketutup nih, potensi ketutup, oke? Okay? Rezeki juga akhirnya ketutup. Belum lagi kalau kita ngomong yang lain, penyakit hati lah ya, menggugurkan amal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mulai sekarang kita plongkan hati kita, mudah-mudahan plong juga rezeki kita. Mungkin itu saja sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Makasih Pak Nas. Alhamdulillah. Cinonya satu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis. Jadi 9 dari 10 bagian kehidupan adanya di perdagangan, adanya dalam bisnis. Dan kalau kita lihat gitu ya, Nabi bisnis, ya, dagang gitu. Istrinya juga bisnis, dagang, ya. 4 khalifah gitu ya. Itu tiganya terkenal dengan bisnisnya, ya, terkenal dengan usahanya. Bahkan orang terkaya di zaman Nabi, Abdurrahman bin Auf, juga pedagang, juga pebisnis. Kalau kita lihat Nabi, wah ini lebih ekstrim lagi. Nabi mulai berdagang di usia 8 tahun, ya, ikut pamannya. 6 tahun udah making money nih, udah menghasilkan uang nih. Ya, melalui apa? Dia menjadi penggembala. Di usia 8 tahun baru dia dagang, magang, ya, ikut pamannya. Dan luar biasa kekayaan dia karena perdagangan ya. Makanya ketika dia menikah dengan Siti Khadijah, Di usia 25 tahun dia mampu memberikan mas kawin itu puluhan unta. Nah, dari mana uang ini? Jelas dari perdagangan. Sekarang kita lihat. Misalnya, ya. Kalau kita kerja gitu ya. Ini kan udah jelas nih akhir bulan berapa, ya. Biasanya tanggalnya belum tiba, ya, tagihan udah datang, ya kan? Nah, jangan ketawa, ini beneran terjadi. Nah, jadi kalau pengen rezekinya lebih luas lagi, pintunya lebih kebuka lagi, nah, saran saya mesti di bisnis. Kalau belum bisa full time, part time. Jadi, paruh waktu nggak masalah, tapi mesti sepenuh hati. Ya, jadi part time boleh, tapi mesti full heart. Jadi, mesti sepenuh hati nih, nggak boleh tanggung-tanggung. Nah, kita kan masih punya hari Sabtu, hari Minggu. Nah, kita bisa merintis bisnis kita sendiri di sana. Atau malam, masih bisa. Belum bisa juga, ya udah istrinya. Ya, atau anaknya. Jadi, bisa gitu. Sekarang apalagi ada Twitter, ada Facebook gitu ya. Kita bisa mulai bisnis dengan sangat-sangat mudah sebenarnya. Atau apa, kita masuk ke komunitas. Banyak komunitas-komunitas gitu ya, di sekitar kita. Nah, kita bisa mulai dari sana. Nah, saran saya, mulai dari yang kecil, walaupun impian kita besar. Dan memang juga kita mulai dari yang kecil gitu. Ya, kita lihat. Bahkan Umar mengatakan ya, sepertiga kekayaan itu adanya di perdagangan. Ya, ini luar biasa. Bahkan Umar juga menganjurkan ya, rezeki yang lebih baik lagi. Umar bilang apa? Untuk para karyawan. Umar bilang kayak gini. Wahai para pekerja ya, jangan habiskan upahmu semuanya. Ya, sebagian belikan kambing. Terima upah lagi, belikan kambing lagi. Terima upah lagi, belikan kambing lagi. Artinya apa? Umar mengajarkan kita dagang. Umar mengajarkan kita investasi. Jadi sambil kita kerja, kita masih punya investasinya. Jadi kita bisa dapat dua sumber. Yang celakanya kita satu sumber, ya, pengeluarannya banyak. Ya kan? Makanya belum gajiannya belum tiba, tagihan udah tiba. Ah, ini yang kacau. Makanya kita akhirnya ya gali lubang tutup lubang. Ya udah, yang sudah terjadi sudah kita mulai dari detik ini. Mulai usahanya. Selalu orang mengatakan, Mas Ipo, saya nggak punya modal. Menurut saya mending diam daripada ngomong kayak gitu. Itu hanya menunjukkan betapa tidak kreatifnya kita. Menunjukkan betapa tidak gigihnya kita. Ya, kan kalau pakai kreativitas, pakai kegigihan, hal itu bisa kita kurangi. Bahkan kita hilangkan. Oke? Misal nggak punya modal. Ya, nah kan bisa ambil barang dari sini. Modalnya apa? Nama baik kita. Itu modalnya. Kita ambil barang di sini, kita jualkan di sini. Ambilnya misalnya 10 ribu, jualnya misalnya 13 ribu, 15 ribu, 20 ribu gitu. Nah selisihnya keuntungan buat kita. Udah terjual baru kita bayar lagi ke sini. Andai kata pakai modal pun ya udah, kan modalnya nggak harus kita. Ya, kita bisa cari partner pemodal. Oh Mas Ipo, teman saya nggak ada yang kaya. Nah salah sendiri, kenapa temannya nggak ada yang kaya? Berarti selama ini pilih-pilih teman tuh menurut saya. Harusnya apa? Temannya ada yang miskin, ada yang kaya. Ya kan? Kalau temannya miskin semua berarti selama ini pilih-pilih teman itu namanya. Ya, kalau memang kita ini orang baik, mestinya kita punya semua. Oke? Dan kalau memang kita selama ini tidak punya jaringan orang-orang yang relatif oke ya ekonominya, berarti kita tidak menjalin ya, kita tidak membangun silaturahim selama ini menurut saya. Nah, belum terlambat, masih bisa gitu ya. Caranya bisa melalui komunitas, melalui seminar ya, macam-macam caranya. Nah, jadi andai kata pakai modal pun tidak harus modal kita. Kita bisa gunakan uang pemodal gitu. Dan tidak harus pakai tunai semuanya kan, bisa 30% dulu ya kita kasih ke sini, kita DP, kita kasih uang muka, sisanya nanti ketika telah terjual. Atau caranya seperti apa lagi? Misalnya, ya kita mulai dari keahlian kita. Misal nih, teman-teman bisa bahasa Inggris, ya udah mulai ngasih les bahasa Inggris. Misalnya apa lagi? Kita misalnya bisa misalnya komputer lah ya, komputer gitu. Atau misalnya kita bisa bikin web misalnya. Nah ini kita bisa jual jasa kita pada orang lainnya. Kalau memang kita belum jago-jago banget, ya kita bisa jual pada orang yang kualifikasinya di bawah kita. Kayak saya bilang tadi, kita bisa bahasa Inggrisnya ya sekedar-sekedar saja gitu. Ya untuk umur kita. Tapi untuk anak SD kita lebih bagus. Nah kita bisa mulai di sana. Ya, jadi tidak harus pakai modal. Jasa kita ini modal sebenarnya. Ya, jadi jangan lagi ngomong gak punya modal. Coba bayangkan. Misalnya nih, tangannya teman tuh ya, tangannya teman-teman ya, saya cabut nih jarinya satu, ya terus saya ganti 10 juta, mau nggak? Ya, atau rusuknya, saya cabut satu, saya ganti 10 juta, mau nggak? Nggak mau kan? Atau IQ-nya saya turunkan 30%, saya ganti 30 juta gitu, mau nggak? Nggak mau kan? Artinya apa? Dalam tubuh kita ini, kita sebenarnya memiliki modal miliaran, triliunan, tak terhingga sebenarnya. Buktinya saya ganti 10 juta, nggak mau. Jadi jangan lagi mengatakan tidak punya modal. Itu adalah jawaban orang-orang yang tidak kreatif, jawaban orang-orang yang tidak gigih. Ya. Jadi ketika, ya dulu lah ketika saya mulai awal bisnisnya, jadi awal-awal saya jual burger waktu itu, waktu saya kuliah dulu ya. Karena orang susah, orang miskin gitu ya, jadi niatnya biar bisa kuliahnya jalan terus gitu. Jadi sambil kuliah saya sambil jual burger waktu itu. Jadi saya jual burger itu ya dari jam 6 sore ya sampai jam 1 malam setiap harinya. Bahkan sampai jam 4 pagi ya. Jadi kuntilanak udah pulang semua, saya masih keluyuran gitu ya jualan burger waktu itu. Nah kita mulai dari yang kecil. Saya waktu itu ya nggak punya modal, saya cari orang yang punya modal. Jadi ya, orang itu dia punya counter burger kecil-kecilan satu meja gitu, ya udah kita di sana kita bagi hasil, ya hitung-hitungan lah, ya kan? Nah jadi mulai dari yang kecil siap. Saya juga punya impian waktu itu pengen ya bangun restoran lah, kafe lah macam-macam. Impiannya besar gitu, tapi kita mulai dari yang kecil. Sama ketika saya bisnis bakso waktu itu, saya mulai dengan satu gerobak. Ketika saya buka bisnis soto dan gado-gado juga, itu kita mulai dari ya satu rak-rak kecil gitu aja. Ya, waktu buka pun ya kita juga sampai beli tisu aja juga uangnya pas-pasan. Tapi begitu mulai, alhamdulillah orang nitip ya, yang punya minuman nitip di sana, yang punya kerupuk nitip di sana. Akhirnya bisa berjalan semuanya. Dan ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini semuanya tutup. Yang soto tutup, gado-gado tutup, ya, yang donat saya juga tutup. Tapi saya tidak rugi di sana. Walaupun secara material saya rugi, ya, tetap saya dapat untung di sana. Dari mana untungnya? Pengalaman. Satu, ini luar biasa mahalnya. Kita tamatan S2 sekalipun bisnis ya, gak punya pengalaman ya, dibanding dengan orang yang baru terjun bisnis satu tahun saja ya, itu menurut saya jauh lebih berharga. Karena kita mendapatkan pengalaman konkret ya, kita mendapatkan pengalaman konkret. Ini yang mahal, tak terhingga ini, pengalaman ya. Jadi dari segi uang saya rugi, tapi dari pengalaman saya dapat. Terus apa lagi? Kan jaringannya kebuka ya, link-linknya kebuka, networknya kebuka. Saya tahu di mana suppliernya. Oke, okay? Nah ini luar biasa gitu. Dan saya tahu juga ya, satu lagi namanya ilmu. Saya tahu ilmu bagaimana mendapatkan customer gitu. Ini ilmu yang luar biasa mahalnya. Nah jadi, walaupun misalnya usaha kita mungkin awalnya rugi atau belum untung-untung banget, sebenarnya kita tidak rugi. Itu adalah biaya belajar. Ya, jadi apa kesimpulannya? Pertama, mulai dari yang terkecil ya, apapun yang kita bisa. Satu. Kedua, andai kata perlu modal pun, tidak harus uangnya dari kita. Kita bisa cari partner pemodal. Atau apa? Kita urunan, kan bisa juga. Nah, walaupun impian kita besar, kita siap berproses dari yang kecil. Atau dari apa lagi? Jasa yang bisa kita keluarkan. Jadi, semua orang saya yakin bisa mulai usaha. Walaupun misalnya belum bisa full time, kita bisa part time. Belum bisa sepenuh waktu gitu ya, ya paruh waktu dulu. Oke? Okay? Itu saja dari saya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Welcome to Denny David Collection. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat diperlukan oleh semua orang, oleh semua rumah tangga, yaitu tentang paham finansial, paham tentang uang. Wah, menarik kan? Nah, mumpung masih ada waktu, silahkan diajak keluarganya ya, merapat ke televisi, kita ikuti acara ini sama-sama. Jadi, sayangnya ya, kita sekolah dari SD sampai kuliah, bahkan sampai S2, S3 sekalipun, keuangan ini tidak kita pahami secara konkret, cuma konsep-konsep saja gitu. Ambil contoh misalnya, guru-guru kita mengajarkan ya, bagaimana caranya agar kita mapan finansial, bagaimana caranya kita agar kaya misalnya. Apa yang diajarkan? Nah, diajarkan kita untuk menabung. Guru-guru kita mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, katanya. Tapi kita ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya, 10 tahun menabung, gak kaya-kaya juga. Karena sebenarnya prinsip menabungnya itu adalah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bosan. Jadi bosan gitu. Kenapa? Karena uangnya gak naik-naik, gak nambah-nambah. Kenapa? Ya jelas aja. Kita lihat misalnya, bunga atau bagi hasil di bank, itu setahunnya berapa? Ya, 6-8%, kurang lebih seperti itu. Ya, bahkan deposito pun kita 2 miliar itu juga sekitar 8% sampai 10% setiap tahunnya. Sementara ya kita lihat inflasi setiap tahunnya berapa? Bisa 9 sampai 12%. Bahkan di lapangan bisa lebih daripada itu. Kita lihat aja ya, harga-harga naik seperti apa coba. Jadi uang yang kita letakkan di bank itu sebenarnya merosot nilainya. Walaupun kayaknya angkanya naik, tapi karena kemakan oleh inflasi ya, itu merosot. Kenapa? Karena angka inflasinya jauh lebih besar ketimbang bunganya atau bagi hasilnya dalam setahun. Nah, Islam itu syarat dengan ajaran, syarat dengan contoh juga. Kalau memang Islam mengajarkan kekayaan, tentunya Islam juga menunjukkan bagaimana caranya, bukan sekedar gagasan gitu. Kita lihat gimana caranya agar kita menuju ya minimal ya mapan finansial lah. Kalau kita sudah mapan, nah kemudian kita naik lagi, mungkin mudah-mudahan bebas finansial ya. Jadi ya oke, kemudian ya sangat oke, kurang lebih seperti itu. Kita lihat yang pertama. Jadi yang diajarkan oleh Islam pertama adalah perdagangan, ya. Kedua apa? Investasi. Ketiga adalah apa? Emas. Terus apa lagi? Sedekah. Terus apa lagi? Berhemat. Oke? Jadi tidak pernah kita dianjurkan dengan sungguh-sungguh ya untuk menabung, itu nggak ada sebenarnya. Apakah saya punya tabungan? Iya, saya punya tabungan. Tapi bukan itu fokus utama kita. Bukan itu juga fokus utama saya. Karena kita tahu bahwa tabungan itu, menabung itu tidak bisa bikin kita kaya. Mungkin gak kaya? Mungkin kalau kita menjadi pemilik banknya. Kalau kita nasabahnya gak bakal kaya, percaya sama saya. Ya, kalau gak percaya ya coba aja sendiri dah, 7 tahun, 8 tahun nabung gitu. Nah jadi miliki tabungannya tapi sekedarnya saja. Nah selisihnya, sisanya kita gunakan buat yang lain. Apa itu? Perdagangan. Kedua, investasi. Kemudian emas. Nah terus juga ada konsep sedekah dan hemat. Jadi agama tidak pernah mengajarkan, Islam tidak pernah mengajarkan, begitu engkau terima harta, begitu engkau terima uang, maka tumpuklah, kumpulkanlah, tabunglah, gak ada. Yang ada apa? Malah digerakkan. Oke? Digerakkan dengan apa ya? Yang saya bilang tadi, perdagangan, investasi, dan emas. Sekarang kita lihat tentang perdagangan. Nabi ya berdagang, istrinya berdagang, sahabatnya juga berdagang. Oke? Nah, kita lihat asal katanya itu ya. Mata uang, bahasa Inggrisnya adalah apa? Currency. Nah, currency berasal dari kata current, arus. Jadi artinya apa? Uang itu mesti bergerak terus-menerus. Kalau dia berhenti, nilainya akan turun. Kalau dia bergerak, nilainya akan naik. Kalau kita letakkan di bank, itu nilainya turun. Ya, itu nilainya turun. Bagi bank naik, karena dia putarkan gitu. Tapi bagi kita turun. Nah, agar meningkat, kita mesti gerakkan. Ya, kan currency, arus. Mesti bergerak terus-menerus. Dan apa saja yang bergerak terus-menerus jadinya sehat. Seperti darah, udara, air ya. Kalau dia bergerak terus-menerus, dia sehat. Air kalau dia bergerak terus-menerus, dia bisa untuk wudu ya. Bisa suci dan mensucikan gitu. Tapi kalau diam saja, ini kurang dianjurkan. Darah juga, kalau stop ya mati itu orang. Ya. Nah, jadi kalau bergerak terus-menerus jadinya meningkat. Perdagangan itu menggerakkan uangnya. Oke, begitu juga dengan investasi. Ini terkait erat dengan perdagangan. Kemudian, andai kata kita mau sedikit stop sekalipun, ya, saya sangat menyarankan teman-teman menggunakannya emas. Kita lihat ya, kita menabung bagi hasil atau bunga di bank kurang lebih sampai ya 6-8% setiap tahunnya. Tapi kalau emas setiap tahunnya naik berapa? Berapa? Naiknya sekitar 20-30% setiap tahunnya. Ini telah teruji selama 25 tahun terakhir. Jadi uang yang kita jadikan emas itu melindungi dirinya sendiri. Jadi memang emas tidak dapat melipat gandakan kekayaan, tapi dia dapat melindungi kekayaan. Caranya gimana? Ya simpel aja, ada uangnya beli emas, ada uangnya beli emas gitu. Saya tidak ada kerjasama dengan penjual emas loh, ya, jangan salah paham ya. Nah saya mengajarkan ini buat teman-teman agar kita menjadi lebih baik lagi keuangannya, finansialnya gitu. Nah jadi ada uang, daripada kita nabung, beli emas. Nah kalau emas ini, kalaupun kita perlu sewaktu-waktu, ya gampang. Tinggal bawa ke bank atau bawa ke toko emas, kita langsung bisa cairkan. Kita langsung dapat uangnya. Nah, tapi nilai uang itu sendiri ya, itu terpelihara jadinya. Terus apa lagi? Sedekah dan berhemat. Jadi yang dianjurkan itu berhemat. bukan menabung. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita naruh di bank itu bisa jadi bukan berhemat kita. Ya bisa jadi kita malah boros karena uangnya termakan inflasi terus gitu. Dan menariknya ya, kita lihat kalau kita tarik ya, kita gunakan uang itu dalam bisnis atau perdagangan. Ambil contoh, teman-teman misalnya punya uang 100 juta. 1 juta nih. Kalau kita taruh di bank, pertama kena inflasi, satu, kedua apa? Kena zakat 2,5%. Jadi langsung 100 juta kali 2,5%-nya. Langsung kena tuh setiap tahunnya. Nah, tapi kalau kita gunakan untuk perdagangan ya, kita gunakan nih 1 juta untuk bisnis untuk perdagangan. Nah, mungkin untung 20 juta. Nah, yang kena zakat itu yang 20%-nya. Yang kena zakat itu 20%-nya. Jadi 20 juta kali 2,5%. Hanya itu yang kena. Kenapa? Jadi agama telah menilai di sini ada azas manfaatnya. Jadi uang itu bergerak, kena bagi banyak orang. Jadi kenanya cuma sedikit. Jadi makanya kita mesti paham ini finansial. Coba bayangkan. Ini beneran saya bilang. Kita ya, keluarga kita coba lihat dari SD sampai kuliah, pernah enggak kita belajar ilmu kayak ginian? Enggak ada ternyata. Ternyata inilah yang kita hadapi ya sehari-hari dari kita umur 20-an sampai kita meninggal nanti. Kalau kita enggak belajar ilmunya gimana coba? Nah, makanya saran saya, pahami ilmu perdagangan, pahami ilmu investasi, pahami juga ilmu emas. Jadi kita mesti paham ya, tadi mata uang yang disebut dengan currency itu berasal dari kata apa? Current. Ya, jadi mata uang berasal dari kata current, current artinya arus. Jadi uang itu mesti bergerak terus menerus. Jadi itu yang kita tanamkan dalam kepala kita. Begitu stop di kantong kita, di bank ya atau di bawah bantal, nilainya akan merosot. Kalau digerakkan terus menerus, nilainya akan meningkat. Gimana cara meningkatkannya? Pertama apa tadi? Bisnis ya atau perdagangan. Kedua apa? Investasi. Kemudian emas ya, tambah lagi sedekah dengan berhemat. Nah, ini mudah-mudahan akan banyak manfaatnya bagi diri kita dan orang lain. Tapi kalau stop saja ya, nggak ada manfaatnya jadinya, kurang optimal lah manfaatnya. Jadi paham finansial, melek finansial ini sangat-sangat penting. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Robert Kiyosaki. Ini pertemuan saya kedua dengan dia. Robert Kiyosaki adalah guru kekayaan nomor satu sedunia. Dia juga mengajarkan seperti itu ya, bisnis dan investasi. Bukan dengan menabung ternyata. Bukan juga dengan, ya kan banyaklah varian-varian dari menabung ya. Tapi ujung-ujungnya, inti-intinya adalah menabung juga. Bukan itu yang dianjurkan ternyata oleh dia. Dan itu juga yang saya anjurkan pada pagi ini untuk teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Welcome to Denny David Collection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang menjadi tangan di atas ya. Semangat berbagi nih. Oke. Ini topik yang enggak ada habis-habisnya. Jadi ini adalah topik tentang bagaimana kita menjadi bermental kaya ya, bermental berkelimpahan. Nah, ini luar biasa. Jadi menurut saya, ini pesan buat teman-teman semua ya. Entah kita sudah kaya atau belum kaya, mental harus kaya. Ya, saya ulang, entah kita sudah kaya atau belum kaya, mental harus kaya. Jangan sampai harta kitanya tidak kaya, mental juga tidak kaya, ini kacau. Jadi mesti semangatnya itu kita berbagi ya, memberi menjadi tangan di atas. Kalau cara berpikir biasa ya, dia cukup dulu, dia berlimpah dulu, dia kaya dulu, baru berbagi. Nah, ini pikiran orang rata-rata nih. Nah, kalau yang kita anjurkan, yang saya anjurkan adalah apa? Dibalik caranya ya, kita berbagi dulu, nanti mudah-mudahan kita jadinya berlimpah. Kita berbagi dulu, entar mudah-mudahan kita jadinya kaya gitu. Oke, ini sangat-sangat menarik. Karena kita melihat gitu ya, kalau para sahabat gitu ya, seperti Umar gitu ya, dia sedekahnya sampai 50%. 50%. Kalau Abu Bakar bahkan sampai 100%. Nah, sebaiknya kita berapa? Saya sangat menyarankan ya, kalau bagi teman-teman yang ingin hidupnya lempeng ya, lapang gitu, saran saya 10% dari pendapatan kita setiap bulannya. Entah itu dari profit, entah itu dari gaji ya, intinya 10%. Uang jajan juga gak masalah gitu ya. Uang jajan boleh gak disedekahin? Uang jajan dijajanin aja boleh, masa disedekahin gak boleh? Tentu lebih boleh lagi ya. Jadi saran saya 10%. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang ingin menjemput keajaiban, ya, keajaiban rezeki, yang ingin menjemput percepatan rezeki, saran saya 20%. 20%. Kenapa? Gak usah bantah dah, ikut aja sudah ya, 20% saran saya. Jadi misalnya kita punya gaji 5 juta, berarti 20%-nya berapa tuh? Matematikanya gimana nih? Ya, nah 1 jutanya ya, 1 jutanya gitu. Jadi sekitar 20%-nya. Kita punya profit sebulan misalnya sekitar 10 juta, berarti 20%-nya berapa? 2 jutanya. Ya. Nah, ini boleh percaya atau tidak ya, tapi kalau sudah praktek, insya Allah bakal percaya. Ini akan terjadi percepatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Secara agama ya jelas berbagai macam dalil menunjukkan bagaimana berbagi itu, sedekah itu akan melipat gandakan. Tapi secara ilmiah apa yang terjadi? Begitu kita memberi ya, begitu kita berbagi, kita menanamkan dalam otak bawah sadar kita bahwa kita adalah bermental kaya, bermental berkelimpahan ya. Ini akan menarik segala macam sumber-sumber jadinya. Yang untuk akhirnya apa? Memacu kita, memudahkan kita. Kita lihat misalnya seperti Umar, kenapa dia berani bersedekah ya 50%. Kenapa Abu Bakar berani bersedekah 100%? Karena dia percaya apa yang dia nafkahkan, apa yang disedekahkan akan kembali semuanya. Ya, akan kembali semuanya. Dan ternyata benar, kembali semuanya. Umar walaupun sedekahnya luar biasa, tapi ternyata coba, ya, ketika dia meninggal, dia mewariskan 70 ribu ladang, 70 ribu properti coba. Ini luar biasa gitu. Dengan ya kalau kita hitung secara rupiah, ini jumlahnya triliunan. Abdurrahman bin Auf juga dia sedekah 100%. Begitu dia meninggal ya, ternyata harta yang diwariskan ya, ada yang mengatakan 4 triliun, ada yang mengatakan sampai 6 triliun gitu. Ini luar biasa. Nah, ini adalah mereka-mereka yang rajin memberi, rajin berbagi gitu, rajin bersedekah. Ya. Nah, itu satu. Kedua apa? Ternyata begitu kita memberi, begitu kita berbagi, endorfin dalam tubuh meningkat. Akhirnya apa? Menyehatkan. Karena itulah Nabi mengatakan, obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi, dokter ya, klinik, rumah sakit itu entar dulu. Jadi kalau sakit, kita sedekah dulu, bersyukur dulu, introspeksi dulu, sabar dulu ya. Kalau enggak mempan baru kita ke dokter, enggak mempan baru kita ke rumah sakit. Jadi jangan buru-buru ke sana. Ya. Jadi pertama dia menyehatkan, ternyata kedua apa? Mengayakan. Mengayakan luar biasa. Terus caranya gimana? Diam-diam boleh enggak? Terang-terang boleh enggak? Jadi gini, sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terang boleh. Yang enggak boleh apa? Diam-diam enggak sedekah, ya. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi secara umum amalan yang diam-diam itu lebih baik. Tapi terang-terang ya, terang-terangan ini memiliki keutamaan ya, atau fadilah tersendiri. Karena itu kita lihat azan, sholat berjamaah ya, akikah, kurban, umroh, haji ya, zakat, itu bukan hanya boleh tapi harus terang-terangan. Kenapa? Agar menjadi syiar, inspirasi dan motivasi bagi yang lain. Coba bayangkan tidak boleh terang-terangan, akhirnya acara ini enggak ada. Ya, karena kita tidak boleh menyebutkan amal kita, tidak boleh ini dan itu semua, akhirnya acara ini tidak ada. Saya pun tidak akan tampil di sini. Nah, tujuannya biar terang-terang itu bisa menjadi syiar, motivasi dan inspirasi bagi yang lain. Ya, misalnya saya bersedekah di sini. Akhirnya apa? Puluhan juta orang yang menonton acara ini ikut terinspirasi, ikut termotivasi. Nah, ini akhirnya bisa menggerakkan lebih banyak lagi. Dan saya karena telah memberikan inspirasi tersebut, telah memberikan motivasi tersebut, ya insya Allah akan tercipratlah pahalanya sedikit atau banyak gitu. Jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh, ya sendiri boleh, rame-rame boleh. Yang penting apa? Niat terjaga. Sekali lagi, yang penting niat terjaga. Karena ini loh, ada yang mengatakan sedekah terang-terangan itu riya, belum tentu. Ya, apa itu riya? Beramal karena orang lain itulah riya. Ya, tapi jangan salah loh, tidak jadi beramal karena orang lain itu juga riya. Misal ditanya kan, Mas, kenapa Mas tadi kok nggak sedekah? Wah, nggak enak sama orang, ya dilihat kayak gitu. Nah, artinya apa? Ini udah riya nih, tidak jadi beramal karena orang lain. Jadi ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau dimaki, sendiri atau rame-rame, diam-diam atau terang-terang, tetap aja kita bersedekah. Yang penting niat kita terjaga. Karena diam-diam pun belum tentu aman, belum tentu aman. Ada muncul penyakit yang lain, apa itu? Ujub, ya bangga diri atau sum'ah, merasa diri kita lebih baik. Nah, ini yang mesti dijaga. Jadi bukan diam-diam atau terang-terangnya yang dilarang. Sekali lagi, bukan diam-diam atau terang-terangnya yang dilarang, tapi ujub dan riaknya yang dilarang. Ya, nah kita udah sampai pada bagian akhir. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi pertama, diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang penting niat terpelihara, ya satu hal. Kedua apa? Ya, saya sangat menyarankan teman-teman berani bersedekah 20% lah, minimal. Kalau belum bisa juga ya 10% lah. Nah, ada lagi yang mengatakan, Mas Ipo, gini loh, gaji saya sekarang ini 2 juta, gitu. Tapi saya pengen gaji saya 5 juta, ya. Pengennya 5 juta nih, karena anak-anak mulai gede nih. masuk SD, masuk SMP. Jadi 2 juta sudah nggak cukup nih. Saya pengennya 5 juta. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Tentu boleh, ya kan? Nah, gimana caranya? Dari ilmu sedekahnya seperti ini kurang lebih, ya. Jadi 20% kali target. Jadi pengennya 5 juta, ya udah 20% kali 5 juta. Pengennya 10 juta, ya udah 20% kali 10 juta. Ya, karena ini mudah-mudahan, ya bukan semata-mata mudah-mudahan ya. Ini akan memudahkan apa yang ingin kita capai. Apakah itu bentuknya materi atau yang lainnya. Termasuk juga jodoh, keturunan, ya, lulus ujian, ya, tamat kuliah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, itu saja untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman.